إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. قوم مسلمين، جماعة الجمعة رحمني ورحمكم الله، setiap orang di dalam kehidupan dunia ini mengalami perubahan dalam kehidupannya. Perubahan dalam kehidupan seseorang adalah merupakan satu hal yang pasti dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang mukmin tidaklah merasa bersedih hati ketika terjadi perubahan pada dirinya, ketika mengalami kesulitan, karena mereka meyakini bahwasanya hal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidaklah satu musibah yang terjadi di muka bumi ini, dan tidak pula yang menimpa diri-diri kalian, melainkan hal itu telah ditetapkan, telah tercatat dalam lauhul mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Hal itu telah diterangkan pula di dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal-ardha bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan atau telah menetapkan, telah mengatur takdir-takdir makhluk 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Demikianlah, tentunya hal itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Perubahan keadaan seorang hamba dari keadaan senang menuju kepada keadaan yang sempit, keadaan sedih, hal itu tentunya merupakan sesuatu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini akan senantiasa menguji hamba-hambanya agar diketahui siapa di antara mereka yang benar-benar jujur keimanannya kepada Allah, dan siapa yang dusta keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menyangka bahwasanya ketika mereka telah mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka akan dibiarkan ketika mereka telah mengatakan kami telah beriman, dalam keadaan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah dan orang-orang yang dusta keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba dalam bentuk penyakit ataupun yang semisalnya, dalam bentuk wabah ataupun yang semisalnya, maka tentunya hal itu memiliki hikmah. Di antaranya tentunya adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala melihat siapa di antara hamba-hambanya yang jujur keimanannya kepada Allah, dan siapa di antara orang-orang yang dusta keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka mendapatkan kesulitan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang selalu optimis, yang mereka selalu mengembalikan permasalahannya, urusan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat yakin akan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Allah subhanahu wa ta'ala kelak yang akan memberikan kemudahan setelah kesulitan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Namun tentunya setiap hamba haruslah menempuh sebab yang telah dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, agar terhindar dari berbagai kesulitan, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kesempitan, kesulitan yang ada padanya. Di antara jalan keluar, di antara upaya yang harus dilakukan oleh seorang hamba, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayatnya Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amatlah dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara upaya yang harus ditempuh bagi seorang hamba agar Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kesulitan yang ada padanya, menghilangkan kesempitan yang ada padanya, yaitu dengan banyak beristighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam ayat ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajakannya untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah dari segala dosa yang telah mereka lakukan. Ketika mereka melakukan hal itu, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada mereka dan akan mencabut kesempitan, kesulitan yang mereka hadapi. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Aku berkata kepada mereka, kata Nabi Nuh alaihissalam, istaghfir rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Ketika kalian melakukan hal itu, yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan hujan yang lebat untuk kalian. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan hujan yang lebat, hujan yang penuh rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengadakan untuk kalian sungai-sungai, kebun-kebun, dan akan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai yang mengalir di kebun-kebun tersebut. Demikianlah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kesulitan, kesempitan yang ada padanya dan akan memberikan kelapangan, memberikan kesenangan yang diinginkannya. Demikian pula di antara jalan, cara dan upaya yang hendaknya dilakukan oleh seorang ketika menginginkan agar kesempitan, kesulitan yang dihadapinya hilang, yaitu dengan memperkenalkan diri kepada Allah, yaitu memperkenalkan diri kepada Allah ketika dalam keadaan lapang, ketika dia dalam keadaan senang. Nah, dia senantiasa menjaga batasan-batasan Allah dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan lapang, dia menjaga batasan-batasan Allah dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan hal ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepadanya dari segala kesempitan yang dihadapinya. Tidak ada kita mengingat kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Yunus alaihissalam dimakan, ditelan oleh ikan yang besar, kemudian dia pun tinggal di dalam perut ikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus alaihissalam karena ketika beliau dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolong Nabi Yunus alaihissalam dari makhluknya, nan yang besar, ikan yang besar. Di dalam ayat yang berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun." Jikalau Nabi Yunus alaihissalam tidak termasuk dari orang-orang yang banyak mengingat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya lalabitha fi batnihi, maka niscaya dia akan tinggal, tetap tinggal di dalam perut ikan tersebut, ila yawmi yub'athun, sampai hari dibangkitkan. Demikian pula keadaan seseorang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, maka niscaya Allah akan menolongnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya ketika dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit. Ucapan seorang imam yang bernama Dhahhak bin Qais rahimahullah, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shiddah, ingatlah engkau kepada Allah ketika dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan lapang, ya'rifuka fi shiddah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat engkau ketika dalam keadaan sempit, ketika dalam keadaan sulit. Nah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan menolong hamba-hambanya yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah yang masyhur ladainya tentang seseorang yang Allah Subhanahu wa taala tolong. Kisah tiga orang yang terperangkap di gua, yang masyhur, yang ketika mereka terperangkap di sebuah gua, kemudian mereka pun bertawassul kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, yang mana di antara mereka ada yang menyebutkan tentang kebaktian mereka kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua dari kebaikan yang mereka lakukan. Di antara mereka ada yang tidak melakukan kejelekan padahal dia mampu melakukannya, yaitu tidak berbuat zina. Dan yang ketiga, seorang yang menjaga amanah, menjaga amanah dan menjaga harta saudaranya. Ini adalah kebaikan yang ketika mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, maka Allah Subhanahu wa taala menolongnya, disebabkan karena mereka senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dalam keadaan lapang. Demikianlah di antara upaya usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk dihilangkan dari berbagai kesulitan dan kesempitan yang dihadapinya di dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjaga kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Naam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الدين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، setelah kita menyebutkan poin yang ketiga di antara upaya seorang hamba ketika menginginkan agar kesulitan dan kesempitan hilang darinya, maka hendaknya dia menempuh upaya yaitu dengan memperkenalkan dirinya kepada Allah, yaitu senantiasa menjaga batasan Allah, menunaikan hak Allah ketika dalam keadaan lapang, ketika dia dalam keadaan senang, karena keadaan dirinya senantiasa berbolak-balik. Bisa hari ini dia mendapatkan kesenangan, bisa jadi di kemudian hari dia pun mengalami kesempitan dan kesulitan. Maka oleh karena itulah seorang hamba hendaknya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berupaya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai ibadah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, melindunginya, dan senantiasa memberikan apa yang dia minta kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah, melakukan amalan-amalan sunnah, bentuk ketaatan kepada Allah, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala insalani la utiyannahu wala insa'adani la u'idannahu, jika orang hamba tersebut meminta kepadaku niscaya aku akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa menjaga hak-hak Allah, menunaikan hak Allah, menjaga batasan Allah. Ketika dia meminta kepada Allah, Allah menyatakan la utiyannahu, niscaya aku akan berikan apa yang dia minta. Wala insta'adani la u'idannahu, dan jikalau dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Demikianlah, nah, pertolongan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang senantiasa dekat kepada Allah, bagi siapa yang senantiasa menjaga batasan Allah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ketika seorang dalam keadaan sempit kemudian dia mengingat Allah, ketika dia mengalami kesulitan, mengalami kesempitan, mendapatkan ujian, baru kembali kepada Allah. Sungguh orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang lalai. Ketika dia mengalami, mendapatkan kesenangan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa mengingat Allah, lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara upaya yang lainnya yang hendaknya ditempuh oleh seorang yaitu dengan memohon kepada Allah. Naam, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan apa yang dia minta. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم apabila hamba-hambaku meminta atau bertanya kepada engkau Muhammad, nah, tentang aku, kata Allah, maka katakanlah inni qarib, aku amat dekat. Ujibu da'wat ad-da'i, kata Allah, saya akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka nam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minun, dan beriman kepadaku, la'allahum yashurun, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Demikianlah Allah senantiasa akan memberikan bimbingan, membimbing hamba-hambanya ketika dia senantiasa bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut kesulitan, kesempitan yang dihadapinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketokohan kepada kita sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Naam. Ila ta'atik wa ila sunnati rasulik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.